Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Kita lanjutkan pelajaran kita masih dalam kitab Hukukul Aulad 'alal Aba' wal Ummahat. Hak-hak yang harus ditunaikan oleh kedua orang tua terhadap putra dan putrinya. Kita masuk pada al-babu tsalitsu, al-mabhatsu tsalitsu, pembahasan yang ketiga. Pembahasan yang ketiga ini pembahasan yang kaitannya dengan seorang yang sudah menikah. Walaupun di antara kita ada yang belum menikah, namun di dalam syariat Islam semuanya dibahas tuntas. Hendaknya seseorang memiliki prinsip al-ilmu qabla al-qawli wal amal, berilmu sebelum berucap dan beramal. Di dalam pembahasan yang ketiga ini, pembahasan yang berkaitan tentang suami istri, yang semestinya bagi kita untuk menganggap ini adalah ilmu, ya. Ini adalah ilmu. Dalam bab min abwabil fikhi, dalam setiap bab ilmu fikih, semuanya dikupas tuntas oleh para ulama. Bahkan para sahabat tidak sungkan untuk bertanya kepada Rasulullah SAW permasalahan yang paling dalam sekalipun. Seperti yang dinukil dari sebagian sahabat wanita, dia mengatakan, ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haq. Sesungguhnya Allah tidak malu menjelaskan kebenaran. Fahal 'alal mar'ati min ghuslin idza ihtalamat? Apakah wanita itu mandi wajib kalau dia mimpi basah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am, iya. Idza hiya ra'atil ma, apabila dia melihat air keluar. Ini menunjukkan dalam agama kita dibahas tuntas, ya. Jelas gamblang, tidak ada yang ditinggalkan sedikit pun di dalam agama kita. Tidak ada yang ditinggalkan satu pun di dalam agama kita. Semuanya dibahas jelas sehingga seorang muslim dan muslimah beramal sesuai dengan bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pembahasan yang ketiga ini dibahas al-hirsu 'ala ittiba'i sunnati hinal jima'. Bersemangat untuk mengikuti sunnah ketika melakukan jima. Sabaqa an marra qariban, telah berlalu pada pembahasan yang belum lama, anna ikhtiyar az-zawjain as-salihain, bahwa memilih pasangan yang saleh min huquqil aulad ala abaihim qabla al-wiladah, termasuk dari hak yang harus ditunaikan kepada anak-anak dari orang tuanya sebelum anak tersebut terlahirkan di dunia ini. Wa ma'lumun, dan perkara yang maklum, anna ittiba'a sunnati fi kulli sya'nin min syu'uni hayatina huwa khairun kulluhu wa barakatuh. Bahwa mengikuti sunnah pada segala keadaan dari kehidupan kita ini merupakan kebaikan semuanya dan keberkahan dalam hidup ini. Wa min dzalika, di antara itu, hirsul abwain ala muwafaqati sunnah hina istimta'i ba'dihima bi ba'dih. Hendaknya kedua orang tua bersemangat supaya sesuai dengan sunnah ketika mereka melakukan hubungan. Dzalika anna hadzal amra huwa sababur ra'is ba'da takdirillah ta'ala fi injabil atfal. Yang demikian itu bahwa hal ini akan menjadi sebab pokok, sebab inti, sebab terpenting, sebab yang paling mendasar setelah takdir Allah dalam mendatangkan anak, dalam datangnya anak di tengah-tengah keluarga. Lidza, oleh karena itu, yajibu alaihim al-hirsu, wajib bagi mereka untuk bersemangat. Ala qawli ma warada minal afkari tsabitah, untuk mengucapkan dikir-dikir yang sahih, kama huwa fis sahihain, sebagaimana disebutkan di sini dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, wallafdu li Muslim, lafadznya di dalam sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna ahadahum ata idza ata ahlahu," kalau salah seorang dari mereka mendatangi keluarganya, kemudian dia membaca doa, "Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana." Dengan nama Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari apa yang Engkau rezekikan kepada kami. Fa innahu in yuqaddara bainahuma waladun, sesungguhnya jika ditakdirkan untuk mereka berdua terlahir seorang anak, lam yadurruhu syaitanun abadan, syaitan tidak akan bisa memudaratkan anak tersebut selamanya. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam Kitabun Nikah, dikeluarkan pula oleh Al-Imam Muslim di dalam Kitabun Nikah, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas, apa hubungannya Abdullah bin Abbas dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hubungan kerabat, keponakan, antum sepupu. Abdullah bin Abbas itu sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu keponakannya Abbas. Abdullah itu keponakannya Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Berapa hadis yang telah disebarkan, yang telah diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas? Jangan main-main. Seribu lebih. Abdullah bin Abbas minal muktsiri nabil hadis, sahabat yang riwayatnya lebih dari 1000 hadis radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas, apa keutamaannya? Sahabat Nabi, nah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak tahu. Jangan sampai enggak tahu nih, ini figur kita ini, para sahabat Nabi. Ini figur kita yang semestinya kita contoh selalu. Sudah. Riwayatnya 1000 lebih dari 1000 hadis. Apa keutamaannya? Ada. Ini, tahu enggak? Abdullah bin Abbas. Siapa nama kunyah? Anta, akhi, amin. Abdullah bin Abbas. Siapa namanya? Ingat enggak? Lupa. Hah? Siapa? Abdullah bin Abbas. Hah? Abdullah bin Abbas, nama kuliahnya Abdul Abbas, ya. Abdul Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau ini termasuk dari ulama ussahabah, ulamanya sahabat, termasuk sahabat yang mudah, ya. Kemudian menuntut ilmu, banyak juga beliau mengambil ilmu dari sahabat-sahabat yang lain, sahabat yang semangat, sahabat yang didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah dia dalam urusan agama, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah dia ilmu tafsir. Abdullah bin Abbas, beliau julukannya Bahrul Ummah, lautan umat ini, atau juga Habrul Ummah, tinta umat ini. Saking meluasnya ilmu beliau, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliaulah yang meriwayatkan hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza amrun zahirun. Ini adalah perkara yang jelas, perkara yang nampak. Fattiba'u sunnah fi hadzal bab amrun 'adzim. Mengikuti sunnah dalam bab ini merupakan perkara yang agung. Fihi tahqiqun lil'ubudiyah, dalam hal ini terdapat penerapan terhadap ibadah, wa tajridul littiba'i li nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala syakka, tidak diragukan, annal abda, bahwa seorang hamba, ya harisu kullal hirsi, hendaknya betul-betul semangat, ala an yatajannaba au yujanniba nafsahu wa auladahu nazaratis syayatin, untuk menjauhkan dirinya dan anak-anaknya dari gangguan para syaitan. Fayasta'idhu billahi azza wa jal minasyaitan wa nazagati. Hendaknya dia meminta perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan. Wa yatlubu minallahi azza wa jal an yujanniba man kataba lahu an yulad min sulbihi nazagati syaitan. Dan hendaknya dia meminta kepada Allah agar tidak ditetapkan kepadanya dari tulang sulbinya anak yang diganggu oleh syaitan. Fanzur, lihatlah ila hadza taujih, kepada bimbingan an-nabawi as-sadid, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lurus ini. Bima yajibu 'alal insan, yang wajib bagi seseorang, hatta wa huwa bimithli hadhil halat, sekalipun seseorang dalam keadaan seperti ini, an yattabi'a sunnata, mengikuti sunnah, supaya dia mengikuti sunnah, was sunnatu khair, dan sunnah itu merupakan kebaikan. Nah, qala al-hafidz an-nawawi fi syarhihi li sahih muslim, berkata al-imam an-nawawi di dalam syarah sahih muslim, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, apa saja kitab yang telah disusun oleh beliau? Satu saja sebutkan. Imam Nawawi, satu saja sebutkan kitab yang telah disusun oleh beliau. Arba'in An-Nawawiyah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan di dalam syarah sahih muslim, ini juga diantaranya syarah sahih muslim, merupakan syarah penjelas dari kitab sahih muslim. Diantara yang paling bermanfaat adalah kitab beliau, kitab yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Beliau salah satu dari ulama besar di zamannya yang bermadhab Syafi'i. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Beliau rahimahullah berkata, ja'a fil hadis as-sahih, disebutkan di dalam hadis yang sahih, annal 'abda, bahwa seorang hamba, Idza sama inda dukhuli baitihi, apabila dia menyebut nama Allah ketika masuk rumah, syaitan akan berkata, la mabit, tidak ada tempat bermalam. La sultana lana 'alal mabit inda haula. Kita tidak punya kekuasaan untuk bermalam di sisi mereka. Ini ya. Jadi ketika masuk rumah itu sebut nama Allah. Apa doa masuk rumah? Pasti tidak pernah masuk rumah. Assalamualaikum. Ya, tidak mana bacanya? Assalamualaikum. Cuma mana? Assalamualaikum. Iya. Itu ya baca salam ketika masuk rumah ya. Bagaimana ucapan salamnya? Itu doa. Assalamualaikum. Itu doanya. Masuk rumah, assalamualaikum. Bukan mikum. Mikum. Assalamualaikum. Bukan. Itu bukan doa itu. Ya. Assalamualaikum, bukan doa ya. Tapi doanya apa? Assalamualaikum. Begitu. Ya. Baca doa yang benar ketika masuk rumah. Jangan doa yang salah. Kalau dia tidak tepat bacaannya, berarti dia bukan doa. Bukan doa. Berarti sama seperti antum tidak membaca apa-apa. Kalau antum membaca mekong. Atau kalimat yang semisal itu, yang dia bukan lafaz doa. Ya. Bagaimana doanya kalau masuk rumah? Assalamualaikum. Assalam, lamnya panjang, dua harokat. Salamu alaikum ain, pakai ain, bukan pakai a. Gitu ya. Barakallahu fikum. Kemudian juga di sini mungkin kita perlu tambahkan, karena di sini disebutkan dengan lafaz mabit, ya, kaitannya dengan bait, yakni rumah. Kalau kita hendak masuk rumah, kita ditekankan untuk membaca salam, ya, mengucapkan salam dengan ucapan tadi. Mungkin yang perlu kita tambahkan sedikit faedah, ketika kita masuk rumah orang lain, demikian juga kita ditekankan untuk mengucapkan salam. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk hal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat yang ke-27, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian, wahai orang-orang yang beriman, afwan, jangan kalian masuk rumah yang bukan rumah kalian sampai kalian minta izin dan mengucapkan salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian agar kalian menjadi ingat. Fa in lam tajidu fiha ahadan, jika engkau tidak mendapati seorang pun di rumah tersebut, fala tadkhuluha. Di ayat yang ke-28 Allah katakan, kalau kalian tidak mendapati siapapun, jangan kalian masuk. Jadi tidak boleh kita langsung masuk rumah orang karena tidak dijawab salam, kita masuk, kita cari orangnya, tidak boleh. Kalau sudah tidak dijawab, kita tinggal pergi. Ya. Jangan kalian masuk, kata Allah, hatta yu'dana lakum, sampai kalian diizinkan masuk. Wa in qila lakum, kalau penghuni rumah mengatakan irji'u, farji'u, kembalilah, sudah. Mohon maaf, yang punya rumah belum bisa diganggu siang ini. Silakan datang lagi besok. Pulang kita, ya. Pulang, ini bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Farji'u, pulang kalian kalau mereka berucap seperti ini. Jangan, jadi jangan mungkin kita tersinggung. Ini enggak bisa ditemui, jangan. Ini bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Huwa azka lakum, yang demikian itu lebih suci bagi kalian. Wallahu bima ta'maluna alim, Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Kemudian ya, dalam meminta izin kepada orang ketika kita mau masuk atau ketika kita ingin menyampaikan hajat kepada penghuni rumah dengan cara mengucapkan salam. Mengucapkan salam sebanyak berapa kali? 3 kali. Ya, kalau 3 kali tidak dijawab, berarti kita pergi. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-isti'dzanu salat. Isti'dzan itu minta izin itu 3 kali. Ya, kalau 3 kali sudah tidak dijawab, berarti kita tinggal pergi. Jangan berkali-kali manggilnya. Salamnya berkali-kali sampai mungkin sudah 10 kali tidak dijawab baru tinggal pergi. Jangan. Cukup 3 kali. Kalau 3 kali tidak dijawab, kita pergi. Jangan sekali-kali kita tambah, ya. Berarti dia sudah tidak mau diganggu. Nah, kemudian ketika kita mengucapkan salam 1 kali, dia nyaut, yang penghuni rumah ini menjawab, "Waalaikumsalam." Kemudian dia bertanya, "Siapa?" Apa jawaban kita? Kita sebutkan nama kita. Ya, kita sebutkan nama kita, jangan kita diam. Atau kita katakan mungkin kita perlu sama abinya. Ya, kita salam dijawab, yang penghuni rumah nanya, "Siapa?" Langsung kita tanya, "Ada abinya?" Jangan. Ya. "Ada si fulan?" Jangan. Ketika dia bertanya, "Siapa?" maka semestinya bagi kita untuk menjawab, sebutkan nama kita. Abdullah, Abdurrahman, si fulan, si Alan, si Alanah, ya. Demikian. Walaupun si penghuni rumah itu yang bertanya laki-laki, yang ngetok perempuan, boleh, dia tidak mengapa. "Siapa?" "Sebutkan, saya ini." Berarti dia panggil istrinya setelah itu. Istrinya keluar. Ya. Jangan, misal yang datang perempuan, ngetok pintu. Yang jawab di dalam laki-laki. Yang laki-laki bertanya, "Siapa?" Diem aja. "Siapa?" Diem aja. Jangan. Sebut namanya. "Saya si fulan. Ingin bertemu, saya si fulana. Ingin bertemu dengan istri Anda." Sudah. Titik, panggil istrinya. Demikian, ya. Kalau ditanya, "Siapa?" Jawab. "Sebutkan nama Anda." Hal ini berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam kitab sahihnya. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu urusan, ada yang mengetok beliau, kemudian beliau bertanya, "Man?" Lalu dari sahabat tadi menjawab, "Ana." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ana, ya. Ka'annahu yakrahu." Aku, seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ucapannya, raut wajahnya membenci dengan ucapan itu. Jadi ketika ada yang nanya, "Man?" "Siapa?" Jawab, "Sebutkan nama Anda." "Saya si fulan." "Saya si fulana." Ya, demikian. Jangan kita diam, ya. Jangan kita diam membisu. Kadang yang menjadi problem. Kita sepertinya di luar ada yang ngetok. Ketika kita bertanya, "Man?" "Siapa?" Dia diam. Nanti kita pergi jauh lagi, ngetok lagi. Ya, ditanya siapa? Diam. Tidak demikian, ya. Seorang muslim, terkhusus seorang salafiyin, mengamalkan hadis Nabi sallallahu wasallamu alaihi. Kemudian ketika kita mengucapkan salam, kita berada di tempat yang jauh dari terlihatnya aurat si penghuni rumah. Di samping kanan atau di samping kiri, yang tidak terlihat isi rumahnya. Karena disebutkan di dalam hadis yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama ju'ilal istidzan min ajlil basar." Hanya saja kita itu diperintahkan minta izin ketika mau masuk rumah orang karena untuk menjaga pandangan supaya tidak terlihat aurat si penghuni rumah. Barakallahu fikum, ini sedikit faedah tentang meminta izin ketika mau masuk rumah orang lain. Ketika kita bertanya, man, dia menjawab siapa? Sudah disebutkan sama dia. Kemudian dia mengatakan ada hajat dengan kita. Kita buka pintu, kita persilakan dia masuk. Nah, yang mau masuk sebagai orang yang ada hajat kepada penghuni rumah, sebelum masuk rumah, apa yang diucapkan? Assalamualaikum. Salam. Ya, ucapkanlah salam. Setelah itu, si penghuni rumah menjawab salam, lalu silakan apa yang hajatnya disampaikan. Demikian. Jadi, di sini, di dalam hadis ini disebutkan, kalau kita masuk rumah, kemudian kita membaca nama Allah subhanahu wa ta'ala, yakni assalamualaikum, syaitan akan berkata, la mabit, tidak ada tempat bermalam. La sultana lana alal mabiti inda ha'ula, kita tidak ada kekuasaan untuk bermalam di sisi mereka. Malam ini kita enggak bisa nginep di tempat mereka. Kenapa? Karena ketika mereka masuk rumah, mereka mengucapkan nama Allah. Mereka mengucapkan salam. Jadi inilah keutamaan mengucapkan salam ketika masuk rumah. Baik masuk rumah orang lain atau masuk rumah kita sendiri. Jadi itu ya, nanti kalau masuk rumah, apa yang diucapkan? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jangan, aku pulang. Nah, boleh ya. Jangan, selamat siang, jangan. Ucapkan salam. Ya. Ucapkan salam agar syaitan tidak ikut bermalam. Kalau syaitan ikut bermalam di tempat kita, apalah jadinya rumah kita? Tentu banyak keributan, tentu banyak akan datang mudarat di situ karena syaitan tidak akan pernah puas melihat kita baik, ya. Akan buruk terus, dia berusaha untuk memperburuk keadaan kita. Kalau syaitan sudah berada di rumah kita, maka jangan lupa ucapkan salam dengan salam yang benar, ya, bukan salam yang salah. Wa kadzalika, kemudian Al-Imam Nawawi melanjutkan, demikian pula idza qala ar-rajulu, apabila seorang laki-laki berkata inda jima'i ahlihi, ketika dia berjima dengan keluarganya, membaca doa, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana, ya Allah, jauhkanlah dari kami syaitan dan jauhkanlah syaitan dari apa yang kau rezekikan kepada kami, kana sababa salamatil maulud min darri syaitan, yang demikian itu merupakan sebab, ya, sebab selamatnya anak-anak dari gangguan syaitan. Wa kadzalika syibhu hadza, demikian pula yang semisal dengan ini. Mimma huwa masyhur fil ahadits as-sahihah, dari yang telah jelas, telah dikenal dari hadis-hadis yang sahih. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 223. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini disebutkan, oh, na'am, qala subhanahu wa ta'ala, ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, nisa'ukum harthul lakum, istri-istri kalian itu adalah harthul lakum, sawah, ya, bagi kalian, faktu harthakum anna syiktum, datangilah sawah kalian sesuai dengan yang kalian kehendaki, waqaddimu li anfusikum, dahulukanlah diri-diri kalian, wattaqullah wa'lamu annakum mulaqu, bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kalian akan berjumpa dengan Allah, wa basyiril mu'minin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Al-Imam Al-Baghawi di dalam Ma'alim At-Tanzil mengatakan ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa qaddimu li anfusikum, ya, dahulukanlah diri-diri kalian, maksudnya kedepankanlah, ya, berikanlah yang terbaik untuk diri-diri kalian. Qala atau berkata at-tasmiyah indal jima, yang dimaksud adalah membaca basmalah ketika jima. Tasmiyah di sini maksudnya dengan doa tadi, bismillah Allahumma jannibna syaitan majannibis syaitan ma razaqtana. Mujahid berkata qaddimu li anfusikum, ya, dahulukanlah diri-diri kalian, maknanya adalah idza ata ahlahu falyad'u, apabila dia mendatangi keluarganya hendaknya dia membaca doa. Tsumma asnada hadis Ibnu Abbas, kemudian Mujahid menyebutkan hadis Ibnu Abbas tadi yang telah kita sampaikan, radhiyallahu anhuma al-mutaqaddim qablu, yang telah kita sebutkan tadi. Walhamdulillah, selesai kita dari satu pembahasan yang ketiga, yaitu al-hirsu ala tiba'i sunnati indal jima', bersemangat dalam mengikuti sunnah ketika melakukan jima'. Ayo al-ahibbah a'azzani Allah wa iyyakum, ini semua yang kita lakukan tidak lain dan tidak bukan supaya kita baik, supaya kita mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam membangun rumah tangga kita, membangun rumah tangga kita, anak, istri dan keluarga kita, membangun keluarga kecil kita supaya menjadi keluarga yang terbaik. Demikian pula ini sebagai ilmu pengetahuan agar kita mengamalkannya dalam keseharian kita. Baik kita semua yang ada di sini, baik saya yang menyampaikan, para mudarrisin, demikian pula anak-anak, para ummahat, para aba yang mendengarkan, supaya kita bisa beramal sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi para mudarrisin, supaya bisa mendidik anak-anak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi para orang tua juga demikian, supaya kita bisa menerapkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu, mari kita sama-sama saling bahu-membahu dalam menerapkan sunnah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita dan yang lainnya. Maka dari itu di sini ya, kami berharap kalau misalkan ada masukan ya, baik dalam pendidikan atau yang lain yang sesuai dengan sunnah, kami mohon untuk disampaikan dengan hikmah ya, disampaikan dengan hikmah. Kalau mungkin dari antum ya, dari ikhwah atau dari akhwat ingin memberikan masukan ya, kami sangat berharap untuk supaya namanya ditulis ya, atau demikianlah setidaknya supaya kita bisa sama-sama berdiskusi dengan baik ya dari masukan tersebut. Misal ada yang ingin beri masukan lewat tulisan, tulis nama antum ya, saya si fulan. Kalau perempuan, kita duduk, kita maksudnya itu ajak berdiskusi dengan yang perempuan juga, kalau laki-laki demikian. Jadi jangan seakan-akan seperti surat kaleng gitu. Jadi enggak enak kita dengarnya kalau surat kaleng, kita enggak bisa tahu begitu kan. Kalau namanya masukan tuh enak kalau sama-sama duduk gitu. Sama-sama duduk, kita dengarkan baik-baik, ini maksudnya gimana. Kan kadang kita kalau tulisan itu kan enggak bisa baca dengan pemahaman yang baik kadang. Enggak tahu kita pemahaman penulis ini maksudnya bagaimana. Begitu. Jadi kalau mungkin ada masukan, silakan sampaikan masukan, tapi tulis namanya, ini dari saya. Kalau itu dari laki-laki, enak kita duduk sama-sama, ayo maksudnya bagaimana, kami ingin tahu, kami ingin paham, begitu. Ya. Karena yang kita inginkan ini supaya bisa sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, sesuai dengan ya, bimbingan para ulama, ya, supaya kita berjalan di atas jalan yang benar. Demikian, kami sangat mengharapkan masukan dari siapapun, ya, dari siapapun untuk kebaikan kita bersama dalam meniti jalan yang lurus ini. Ya, itu sekian cukup. Kalau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, bagaimana memakai cadar yang benar? Apakah cukup dengan menutup sebatas hidung, terus alis dan jidatnya terlihat lebar? Apakah boleh? Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum wa iyyakum. Semakin tertutup, semakin baik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mar'atu 'awrah. Wanita itu aurat. Idza kharajat istashrafaha syaitan. Kalau dia keluar, syaitan berusaha menghiasinya. Sehingga semakin tertutup, semakin baik. Seperti alis dan jidat, ini diusahakan untuk kalau bisa tertutup. Ya. Diusahakan sekali kalau bisa tertutup. Kalau mungkin tidak bisa tertutup, mungkin kalau ditutup tidak bisa melihat dia. Maka dalam hal ini kembali pada kemampuan. Ya, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Diusahakan untuk ditutup, ya, baik itu kening, terutama kening, ya, kening itu terlihat keindahannya, keindahan wanita. Intinya tempat-tempat yang di situ terlihat indah, keindahan perhiasan bagi kaum wanita ditutup, kening, ya. Demikian pula alis sebisa mungkin ditutup, ya, sebisa mungkin untuk ditutup. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Titipan pertanyaan Ustaz. Misalkan saya bekerja di suatu tempat. Pada saat hari biasa atau waktu puasa Ramadan, saya tidak sholat, tidak puasa, tidak melakukan ibadah kepada Allah. Mungkin berhalangan, ya, kaum wanita. Sedangkan yang tempat saya bekerja itu seseorang yang insya Allah mengerti agama Islam, tapi beliau membiarkan karyawan-karyawannya yang tidak ibadah. Bagaimana hukumnya Ustaz? Dosanya siapa yang tanggung? Mohon pencerahannya. Yang pertama kali berdosa adalah yang tidak puasa. Ya, yang tidak puasa tanpa uzur syar'i, dia berdosa. Yang tidak sholat, ya, karena sholat itu tidak ada uzur. Kalau sholat tidak bisa berdiri, duduk. Kalau tidak bisa duduk, berbaring. Bagi kaum laki-laki. Ya, kalau bagi kaum perempuan, ketika mereka haid, berarti tidak sholat. Yang berdosa adalah yang tidak melakukan perbuatan tersebut. Yang tidak menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan siapa tadi? Bosnya. Bosnya mungkin, ya, yang membiarkan. Nah, semestinya bagi seorang yang memiliki kedudukan untuk menasihati orang-orang yang berada di bawahnya agar mereka melakukan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Selama yang tadi bosnya tadi sudah memberikan nasihat, ya, masukan kepada anggota-anggotanya, itu tidak berdosa. Tetapi kalau misalkan bosnya memfasilitasi karyawannya di bulan Ramadan malah diberi makanan, maka dia berdosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Jangan kalian tolong-menolong dalam keperbuatan dosa dan melampaui batas. Tapi kalau bosnya tadi tidak memfasilitasi, dia juga sudah memberikan nasihat, maka dia tidak berdosa. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah. Izin bertanya Ustaz, apakah boleh memanggil suami dengan namanya? Karena suami tidak mau dipanggil kakak, mas, dan lainnya. Ana dan suami seumuran. Jazakallahu khairan. Kalau kita kembali ke hukum, tidak masalah, tidak ada larangan dalam hal ini memanggil suami dengan namanya atau dengan nama kuniahnya. Seperti diceritakan, ya, Ummu Sulaim ketika menyebutkan tentang suaminya dengan Abu Thalhah. Demikian pula Anas bin Malik ketika menyebutkan ayah sambungnya dengan sebutan Abu Thalhah. Namun semuanya dikembalikan kepada uruf setempat, dikembalikan kepada kebiasaan setempat, ya, kebiasaan kita. Karena disebutkan oleh para ulama, al-adah muhakkamah, kebiasaan setempat itu dihukumi. Artinya selama tidak melanggar syariat, kebiasaan setempat itu ya dihukumi. Artinya berlaku padanya hukum. Panggillah suami kita dengan panggilan yang paling dia sukai. Apa mungkin? Mungkin mau dipanggil Habibi. Ah, Masya Allah. Mau dipanggil Habibi. Yang perempuan Habibati. Masya Allah. Bagus ya. Bagus panggilan-panggilan yang membuat keharmonisan rumah tangga itu menjadi lebih baik. Panggillah dengan panggilan itu. Ya, atau dengan panggilan yang lainnya. Tidak mesti harus kakak. Tidak mesti harus mas atau bang, tidak mesti. Kadang suami lebih suka dipanggil dengan panggilan yang seperti ini, maka itulah yang semestinya dilakukan. Yang membuat rumah tangga semakin baik, itulah yang dilakukan. Selama tidak melanggar syariat. Wallahu a'lam. Bismillah, afwan Ustaz mau tanya. Mahram, bukan dengan kha ya, dengan ha. Mahram. Mahram tidak antara adik perempuan dengan kakak laki-lakinya beda bapak, tapi satu ibu. Berarti ya ini saudara seibu. Dan satu persusuan, ya sama, satu ibu lah intinya itu ya. Ini masuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, hurrimat 'alaikum. Hurrimat 'alaikum. Di dalam surat An-Nisa itu, surat An-Nisa ayat yang ke depan masuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang ke 22. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum. Diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian, banatukum, anak-anak kalian, wa akhawatukum, dan saudari-saudari kalian. Saudari di sini termasuk saudari seibu, saudari seayah, dan saudari kandung. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga dia adalah mahram satu sama lain. Adiknya mahram sama kakaknya, kakaknya juga mahram sama adik perempuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya di luar tema. Satu, bagaimana cara berdakwah kepada keluarga yang masih belum paham sunnah? Ini pembahasan yang cukup panjang kalau kita rinci. Namun, secara umum kita bisa mengajarkan yang wajib, yang paling penting, kemudian yang penting berikutnya. Kita ajarkan dengan sebaik mungkin, sehikmah mungkin. Jangan terkesan kita itu kalau yang lebih tua mengajari, ya, karena orang yang lebih tua seringkali di tempat kita merasa tersinggung kalau kita seperti mengajari. Mungkin bisa dengan ngobrol, ya, kemudian disampaikan saya mendapat faedah begini, begini, begini. Dan yang lebih penting dari itu adalah berdakwah dengan amalan, dengan akhlak. Kalau kita akhlaknya baik, mereka akan berusaha mencontoh kita. Atau setidaknya mereka setuju dengan perbuatan kita. Berdakwah dengan akhlak, dengan amalan, ini lebih besar pengaruhnya dan lebih membekas di hati orang-orang, di hati orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan kedua, Sesudah berhijrah hidup terasa berat dan banyak cobaan. Apa itu tanda hijrah atau taubat kita diterima atau tidak? Wallahu a'lam. Dari ini semua yang harus kita pegang sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu yusif minhu." Barang siapa yang Allah kehendaki pada dirinya kebaikan, Allah akan timpakan padanya ujian. Berarti selagi kita masih diuji oleh Allah, itu berarti tanda Allah subhanahu wa ta'ala masih sayang kepada kita. Barang siapa yang Allah inginkan pada dirinya kebaikan, yusib minhu, Allah pasti akan menimpakan ujian kepadanya. Ini menunjukkan kita merasa bersyukur hendaknya, karena masih Allah uji, karena Allah masih sayang dengan kita. Dan ujian itu kita tinggal jalani saja. Jalani, ya, nikmati prosesnya, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hasilnya kita serahkan kepada Allah. Kita serahkan kepada Allah. Karena yang namanya ujian itu tidak selamanya kita diuji. Ujian itu semakin hari semakin ringan sampai hilang. Demikian sifat dari ujian. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan ketiga, apakah ketika sholat tiba-tiba mau buang angin, sebaiknya bagaimana? Apakah meneruskan sholat atau berhenti? Kalau sudah mendesak, sudah di ujung, sebaiknya sholatnya dihentikan, dibatalkan, buang angin. Ya, intinya jangan sampai kita menahan. Ya, kalau kita sudah menahan, kata Rasulullah SAW, la sholata, tidak ada sholat ketika seorang menahan dua tempat keluar, ya, ini buang air kecil atau buang air besar atau yang semisalnya kentut. Ya, jangan sampai kita menahan. Kalau misal ditahan sekali tidak memudaratkan, artinya masih bisa sholat khusyuk, ya silakan. Tetapi kalau sampai kita menahan, selalu menahan, nah ini tidak sebaiknya dilakukan oleh seorang muslim. Hendaknya dibatalkan sholatnya, kemudian berwudu, setelah itu sholat lagi dengan khusyuk. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah. Izin bertanya Pak Ustaz. Ana tiap tahunnya selalu dikirimin kue ultah. Kue apa nih? Ultah. Ultah Ustaz. Oleh saudara ipar. Apakah ana buang atau makan olehnya? Pernah dan sudah ana kasih tahu bahwa kegiatan ultah itu tidak disyariatkan oleh Islam. Tapi mereka marah-marah dan membanting pintu dan menjawab, bukan untuk kamu tapi untuk anak-anak kamu, katanya. Seperti itu. Bahkan juga sering dikirimi nasi tahlilan 7 bulanan. Wallahu a'lam, ya, dari penjelasan sebagian ulama, ya, selama itu halal, ya, tidak mengapa dimakan. Ya, namun dihindari lebih baik. Dihindari lebih baik, ya, tidak dimakan oleh kita. Jadi bagaimana? Ya, dibuat supaya tidak mubadir. Mungkin diberikan kepada hewan, mungkin kalau ada hewan peliharaan, ayam atau yang semisalnya. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, bagaimana membangkitkan semangat ibadah ketika futur dan kurangnya dukungan? Caranya adalah kita menyadarkan diri kita, ya, kita inilah yang mengetahui diri kita. Yang lebih banyak mengetahui tentang diri kita, kitalah, ya. Orang lain iya, ada yang mengetahui tentang diri kita, tapi yang mengetahui lebih banyak tentang diri kita, kita yang merasakan. Kita sadarkan diri kita hidup di dunia ini cuma sebentar. Kita hidup di dunia ini tujuannya untuk ibadah, bukan untuk poya-poya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku, kata Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datang padamu kematian. Sampai mati kita ibadah ini, bukan nunggu semangat ibadah, enggak semangat enggak ibadah. Kita taklim juga demikian. Sampai mati kita taklim ini, ya. Bukan kalau enggak semangat berarti enggak taklim, tidak. Sampai mati kita taklim, karena taklim itu bagian dari ibadah. Demikian pula ibadah-ibadah yang lain, sampai mati. Sampai mati, ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang ketiga, hidup manusia itu sudah ditetapkan sebelum lahir. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan orang-orang yang pendosa dan maksiat? Apakah bisa berubah jika sudah ditetapkan dari sebelum lahir hingga kematiannya? Ini bukan urusan kita, ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beramal. Ya, kita tidak perlu mencari tahu bagaimana nanti orang itu di akhirnya, tidak. Kita diperintahkan untuk beramal. Kita tidak boleh menanyakan, ya, nanti bagaimana ini yang maksiat ini nanti matinya bagaimana, enggak tahu. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, pernah ditanyakan oleh para sahabat, ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina. Kita sudah ditentukan masuk neraka, masuk surga. Tidakkah kita bersandar kepada takdir-takdir kita? Kalau kita sudah ditentukan masuk neraka, ya sudah, tidak usah beramal. Kalau kita sudah ditentukan masuk surga, ya sudah, tidak usah beramal. Kan kita sudah ditentukan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i'malu, beramallah kalian. Ini perintah Nabi, kita diperintahkan untuk beramal. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Setiap kalian dimudahkan untuk apa dia diciptakan padanya. Kalau seseorang itu hari-harinya penuh dengan ketaatan kepada Allah, maka besar kemungkinan dia menjadi penghuni surga. Ya, besar harapan, hanya harapan kita bisa, tidak bisa memastikan. Kalau seseorang itu hari-harinya penuh dengan kemaksiatan kepada Allah, maka dikhawatirkan. Kita hanya bisa mengatakan dikhawatirkan. Dia meninggal dalam keadaan jelek. Tidak bisa kita memastikan akhir hidup seseorang. Bisa jadi orang yang kita pandang jelek, kita pandang dia banyak maksiat, di akhir hidupnya dia bertobat dan lebih baik dari kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan keempat. Anak adalah titipan dan anugerah yang harus dijaga dan diajarkan tarbiyah. Bagaimana dengan anak adalah ujian? Apakah benar anak adalah ujian? Iya, ujian. Kalau kita tidak bisa mendidiknya dengan baik, ujian, ya. Mereka akan menjadikan kita bumerang, ya, akan menjerumuskan kita. Jadi, ujian, ya. Di samping ujian juga titipan supaya kita jaga, supaya kita didik dengan sebaik-baik pendidikan. Bagaimana kita seorang yang diberi anak adalah ujian, seperti anak yang nakal dan berbuat maksiat, ya diajari. Kalau anak nakal, diajari supaya tidak nakal. Kalau anak berbuat maksiat, diajari supaya tidak berbuat maksiat. Kan begitu. Mudah kan? Mudah, tapi prakteknya ya perlu perjuangan. Ya, perlu perjuangan. Bagaimana supaya anak tidak nakal? Ya berarti diajak ke majelis ilmu, dicari teman-teman yang baik. Ya, teman ini, terutama teman. Anak itu akan berubah menjadi baik kalau temannya baik. Kalau temannya jelek, anak itu akan berubah menjadi jelek. Itu otomatis. Otomatis. Maka kalau antum sulit mungkin mendidik anak ini supaya baik, ya cari aja teman-teman yang baik. Cari teman-teman yang baik, ya, suruh anak itu bergabung, berteman dengan teman-teman yang baik. Ikuti orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Insyaallah akan merubah anak tersebut dengan cepat, ya. Carilah teman-teman yang saleh. Wallahu a'lam bishawab. Karena teman itu sangat besar pengaruhnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu ala dini khalili. Seseorang itu berada di atas agama temannya. Fal yanzur ahadukum man yukhalil. Hendaklah salah seorang dari kalian perhatikan siapa yang dia jadikan teman. Pertanyaan kelima, Bagaimana jika seseorang berbuat kesalahan kemudian dia beristighfar dan menyesali, kemudian melakukan kesalahan lagi, kemudian istighfar dan menyesali lagi, namun begitu seterusnya, akankah dia diampuni dosanya, kesalahannya bukan dosa besar atau kesyirikan, tetapi dosa yang kecil-kecil? Ini menunjukkan, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, anna fi qalbihi imanan, bahwa di dalam hatinya masih terdapat keimanan. Selama dia masih bertobat, masih kembali kepada Allah, tanda-tanda kebaikan masih diharapkan dari orang ini. Walaupun dia melakukan perbuatan dosa yang berulang, selama dia masih mau bertobat kepada Allah, maka kebaikan diharapkan pada dia. Wallahu a'lam bishawab. Namun hendaknya seorang muslim berusaha menjauhi dosa dengan sejauh-jauhnya, meminta kepada Allah agar diberikan kekuatan. Yang keenam, apakah sahih doa masuk rumah ditambah doa bismillah walajna wa bismillah kharajna? Wallahu a'lam, sebatas yang saya bahas terakhir itu hadis yang dhaif, tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, bagaimana jika kita tukang kurir yang mengantarkan barang yang harus membayar paket dipanggil lebih dari 3 kali, apakah kurirnya harus pergi? Iya. Kalau sudah salam 3 kali tidak dijawab, walaupun kurir ya yang manggil itu 3 kali tidak dijawab, pergi, tinggalkan. Atau walaupun ya ada dari kita yang jabatannya tinggi, entah itu presiden, gubernur, bupati, kalau masuk rumah orang ya jangan, harus izin dulu. Kalau salam 3 kali tidak diizinkan, pergi ya, walaupun kita semulia-mulia ya orang ya, walaupun kita orang yang mulia, mungkin kedudukannya tinggi, mungkin ya 3 kali tidak dijawab, pergi. Itu bimbingan Allah dan Rasulnya yang harus kita terapkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, ana mau bertanya, apakah ghibtah itu diharamkan oleh Allah? Mohon jawabannya. Ghibtah itu ya menyukai nikmat yang ada pada orang lain tanpa menginginkan lenyapnya nikmat tersebut. Dan ini adalah dibolehkan pada 2 perkara, yaitu pada ilmu dan harta. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fitnatain, tidak ada hasad yang maknanya ghibtah seperti tadi yang disebutkan, kecuali dalam 2 perkara. Yang pertama, rajulun atahullahu, seseorang yang Allah berikan padanya hikmah, ilmu, dia mengajarkan ilmu tersebut, memutuskan dengan ilmu tersebut. Yang kedua, rajulun atahullahu malan, seseorang yang Allah berikan harta, fasallatahu fi halakatihi fil haq, dia habiskan hartanya untuk kebenaran, untuk kebaikan. Inilah yang kita diperbolehkan ghibtah padanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Afwan Ustaz, bukan afwan ya. Afwan, bukan afwan. Afwan Ustaz, apabila kita mau masuk rumah tetapi di rumah tidak ada orangnya, apakah sebaiknya kita mengucapkan salam atau mengucapkan doa? Ya salam tadi, salam 3 kali, kalau tidak dijawab berarti kita tinggal pergi, begitu ya. Nah, bismillah Ustaz, apa sama hukumnya foto hasil jepretan dari kamera dengan menggambar makhluk hidup? Mohon penjelasannya Ustaz. Sama ya. Walaupun dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat, seperti Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, kalau itu jepret berarti tidak sama dengan menggambar. Namun itu wallahu a'lam ya, sebatas yang saya ketahui ya, ketika seorang melakukan jepretan ya dengan menggambar ya sama ya, sama artinya dihindari memfoto ya, foto gambar kita, yang penting jangan makhluk bernyawa. Kalau mungkin mau foto yang lain, pemandangan boleh, pohon boleh ya, tapi jangan makhluk bernyawa ya, jangan makhluk bernyawa, karena hadisnya sangat jelas, larangannya sangat jelas, asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamati al musawwirun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling berat, paling keras siksanya pada hari kiamat nanti adalah tukang gambar makhluk bernyawa. Jadi dihindari. Ya, dihindari. Sebagian ya beralasan dengan apa yang disebutkan oleh Syekh Mutaimin bahwa ini menjepret tidak sama dengan menggambar, ya. Dia beralasan demikian. Tetapi dengan dia mengambil alasan yang disebutkan oleh Syekh Mutaimin ini membuat dia bergampang-gampangan, meluas jadinya. Akhirnya jepret sini, jepret situ, foto sini, foto situ, jadi selfie. Sehingga tidak sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan bahwa yang namanya gambar makhluk bernyawa itu tidak boleh disimpan untuk zikriyat, untuk kenang-kenangan tidak boleh. Nah, dia disimpan, ditaruh di dompet, ditaruh di HP, hasil jepret sana jepret sini tidak boleh. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan dalam penerapannya, ya, gambar itu boleh untuk dalam bab-bab yang darurat, seperti untuk bukti, seperti untuk dokumentasi, ya, seperti dalam bab-bab darurat lainnya. Itu disebutkan dalam penjelasan beliau dan jelas ada suaranya, jelas dalam taklim beliau, kita dengarkan dari beliau rahimahullah ta'ala. Sehingga kita semestinya menjauhi yang namanya gambar-gambar makhluk hidup ini. Ya. Jangan kita bermudah-mudahan foto, selfie. Ini sekarang sedang di sini, selfie. Sekarang bersama ustadz ini, selfie. Sama ustadzah ini, selfie. Tidak ada ajaran di dalam agama Islam tentang selfie. Tidak ada ulama satupun yang membolehkan selfie. Kalau ada, silakan datangkan. Silakan beri kami faedah, ya. Karena selama ini sebatas yang kami ketahui tidak ada satu ulama pun yang membolehkan selfie. Karena selfie itu kalau sudah cepet kan jadi foto dia. Foto, gambar. Kalau sudah gambar berarti kan dilarang gambar itu. Ya. Gambar itu dilarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal malaikata la tadkhulu buyutan fihi kilabun waswar." Malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya ada gambar makhluk bernyawa dan anjing. Ya, malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalam rumah itu ada gambar makhluk bernyawa dan anjing. Jadi malaikat di sini malaikat rahmat, ya, itu yang disebutkan oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah, Ustadz izin bertanya, bagaimana jika seseorang lupa mengucapkan salam ketika masuk rumah? Wallahu'alam, ya. Diusahakan untuk ingat, kalau lupa, ya mungkin keluar lagi, setelah itu mengucapkan salam lagi, ya. Wallahu'alam bishawab. Tidak sama seperti makan, kalau makan ada bismillah fi awalihi wa akhirihi. Kalau masuk saat masuk rumah mengucapkan salam lupa, wallahu alam, saya tidak mengetahui dalilnya, ya, apa yang harus dilakukan. Tetapi kalau dia keluar lagi kemudian mengucapkan salam lagi, ini merupakan perkara yang baik. Wallahu alam bishawab. Bismillah, Ustaz, adakah dalilnya setiap malam membaca as-sajadah dengan al-muluk? Jazakallahu khair. Kalau as-sajadah saya tidak tahu, tapi kalau al-muluk ini disebutkan dalam hadis-hadis yang derajatnya hasan, hasan li ghairihi, yakni asalnya dhaif tapi berbilang sehingga menjadi hasan. Di dalam Sunan Abi Dawud disebutkan suratun minal Quran 30 ayatan, ada surat dari Al-Quran 30 ayat. Al-muluk berapa ayat? Berapa ayat? Al-Muluk. Al-Muluk berapa ayat? 30 ayat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tashfa'u li sahibiha, dia akan memberikan syafaat kepada pembacanya. hatta yughfar lahu, sehingga dia diampuni dosa-dosanya. Apa ayat itu? Ayat itu adalah tabarakalladzi biyadihil mulk dan seterusnya. Sehingga bacalah ayat tersebut ya, sehingga bisa menyebabkan kita diberikan syafaat, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Afwan Ustaz mau tanya, bagaimana menurut keterangannya masalah harta warisan? Tuh. Ini gimana ini? Bagaimana menurut keterangannya masalah harta warisan? Wah, ini panjang ini kalau mau dibahas satu persatu. Kalau yang dimaksud ini pembahasannya, ini butuh satu majelis, bahkan tidak cukup satu majelis, bermajelis-majelis. Ya. Bolehkah harta warisan kita kontrakkan? Harta warisan itu kan harta. Kalau yang dimaksud ini harta warisan, Allah a'lam, saya tidak paham pertanyaan ini, sehingga saya tidak berani menjawab, takut salah. Ada lagi yang lain? Cukup. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.